Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'ad. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pertemuan kita ya setelah kemarin ada gangguan sinyal ya, Fan. Jadi nggak bisa pakai internet untuk lancar ya, paling cuma bisa kirim WA sama buka medsos aja bisanya kemarin. Jadi nggak memungkinkan ya Afan ya, kemarin ada kesalahan apa gangguan jadi nggak bisa ada pertemuan. Nah nanti insya Allah ada kita ganti lagi mungkin hari Ahad lagi ya seperti sebelumnya. Nah kita kita langsung saja ya untuk pertemuan kali ini kita seperti biasa. Nah kita awali dengan murojaah tasrif ya, murojaah tasrif. Mungkin silahkan diawali oleh Pak Wuryanto. Silahkan untuk Pak Wuryanto di tasrif asli untuk kata ihron jamak. Nah, silahkan ya untuk Pak Wuryanto, tasrif asli ihron jamak. Yaf'an ihron jama yahron jimu ifrin ifin ih ihrin jam ihrin jaman muhron jimun muhron jimun ifron ifron jin ifron jim la tafron jim muf'an muh muf'an muf Muf'an ron, Muhron. muhron jamun, muhron jamun, ufrun jima, yufron ji, yufron jam. Betul ya. Nah, selanjutnya Pak Nanok, silahkan Nanok. Damdama. Damdama. Damdama yudamdimu. Damdama yudamdimu. Damdamatan. Damdaman. Mudamdimun, mudamdamun. Damdim. La tudamdim. Mudandamun, mudandamun. Mudandamun, mudamdamun. Dumdima. Dumdima yudamdamu. Betul. Nah selanjutnya Pak Dali, silahkan untuk Pak Mardali, silahkan tasrif tahap berosa. Silahkan Pak Dali ya, tahap berosa. Iya Pak Ustadz. Tahap berosa ya Pak Ustadz. Tahap berosa ini ya, tahap berosa. Tahap rosa ya tahap rosu tahap rusan mutahab benar Pak Ustaz mutahab ya. Risun mutahab rosun tapah habros kok habros tap tapah tahabros tahabros la tahabros la tatap la tatahabros mutahabrosun mutahabrosun tuhub tuhub riso yutahabrosu. Ya betul. Nah selanjutnya Fauzi ya, silahkan. Fauzi Faturrahim, Fauzi ya, Fauzi Faturrahim, silahkan tasrif. Ihdaudaba. Ihdaudaba, Ustaz. Ya, betul. Nama Ustaz. Ihdaudaba, Yahdaudibu, Ihdiudaban, terus Muhdaudibun, Muhdaudabun, Ihdaudib, Latah Daudib, Muhdaudabun, Muhdaudabun, Uhdaudiba, Yuhdaudabu. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya Ahmad Fauzi ya, selanjutnya Ahmad Fauzi, silahkan tasrif Istansoro. Istansoro. Istansoro ya stansiru istinsoron mustansirun mustansorun istansir la tastansir mustansorun mustansorun ustunsiro yustansoru. Ya, betul. Selanjutnya Ahmad Arif, silahkan untuk Ahmad Arif tasrif Infasama. Infasama yanfasimu infisoman munfasi munfasimun munfasimun munfasomun infasim latan fasim mun munfasomun munfasomun unfusima yunfasamu. Ya, betul ya. Selanjutnya terakhir Pak Agung ya, silahkan tasrif Iktasoma. Ya, Iktasoma. Sebentar, Ustaz. Belum ketemu, Ustaz. Ya, Iktasoma. Infa'ala ya, Ustaz? Ya, Iftala. Oh, infa'ala. Ya'tasoma, ya'tasimu, ya'tisoman, mu'tasimun, mu'tasomun, ya'tosim, la'tak'tosim, mu'tasomun, u'tusima, yu'tasomu. Ya, itu ya. Nah, sampai ini ya, sampai sini untuk murojaah tasrif. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya murojaahnya akan ada tasrif dan juga sedikit materi ya. Jadi silahkan coba untuk baca-baca juga materi-materi yang ada, dan insya Allah materi-materi yang disampaikan ini mirip-mirip dengan materi yang pernah diajarkan, cuma dikasih tambahan saja ya, seperti kemarin. Ma'lum majhul, lazim mutaaddi, kan aslinya sudah kita belajar dan sudah kita pahami. Cuma ada beberapa tambahan ya. Nah, seperti apa? Melazimkan fi'il mutaaddi. Nah, itu kan baru. Memutaaddikan fi'il lazim ada beberapa tambahan ya. Ma'lum dan majhul juga ada sedikit tambahan. Nah, lalu untuk nun taukid ya, kan dicoba untuk ditasrif pada wazan yang sulasi mazid. Lalu terakhir kita bahas nun wikoyah ya kemarin. Di mana nun wikoyah itu apa? Nun yang digunakan untuk menjaga huruf terakhir dari suatu kata menjadi kasroh akibat ya mutakalim. Ya yang berupa domir yang artinya saya. Nah ini nun wikoyah fungsinya itu ya kemarin. Nah, di mana ada beberapa kondisi, ada yang wajib, boleh. Nah ada yang wajib, ada juga yang boleh. Nah yang wajib ini 1, 2, 3 ini wajib ada ya. Soalnya kalau ini gak ada, ini gak bisa dibaca ya. Nah ini kan nomor 3 kalau min. Min terus ada ya. Ini bacanya gimana ya. Maka harus dikasih nun wikoyah. Begitu juga nomor 1 ini secara teori harus digunakan nun wikoyah. Gak boleh tidak. Adapun yang nomor 2 ini boleh ya. Yaitu tatkala masuk pada huruf inna dan saudari-saudarinya. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan hamzah wasal, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Nah, kalau nggak ada ya kita masuk ke hamzah wasal. Nah, dan hamzah qot'i ada 2 hamzah. Dalam bahasa Arab itu hamzah itu ada 2 jenis. Yang pertama ada hamzah wasal dan yang kedua hamzah qot'i, di mana hamzah wasal itu merupakan hamzah tambahan. Hamzah wasal ini hamzah tambahan dan biasanya tatkala ada yang namanya hamzah wasal itu tidak mungkin dia berupa huruf asli. Dia itu pasti tambahan. Nah, seperti pada sulasi mazid kan hamzah wasalnya tambahan bukan asli dari fiilnya. Seperti juga pada isi fi'il amr, di mana hamzah wasal cukup ditambahkan agar apa? Agar bisa dibaca. Dan intinya, tujuan dan hamzah wasal itu pasti di awal kata yang tujuannya agar kata tersebut bisa dibaca tatkala disendirikan, bukan disambung. Nah, maka di sini disebutkan hamzah wasli, hal hamzatul wasli hiya hamzatun, hamzah wasol dia adalah sebuah huruf hamzah, zaidatun, huruf hamzah yang ditambahkan fi awalil kalimati, pada awal suatu kata. Yu'ta biha litalah bitakhallusi. Hamzah wasal itu diberikan terhadap kata tersebut ditakhallusi agar terbebas minal ibtidai bisakin. Agar kata tersebut terbebas dari awalan harokat sukun. Nah, konsekuensinya kalau diawali sukun kan fatas kutu finutqi, maka terdiam tatkala diucapkan. Enggak bisa diucapkan. Idzalam yataqo fi awwalil kalami, jika tidaklah taqo terletak fi awwalil kalami, pada awal kata. Wayun taqu bil hamzati idza kanat fi awwalil kalami. Nah, berarti tadi salah menggal ya. Nah, ini beda kalimat. Nah, jadi hamzah wasli hiya hamzatun merupakan sebuah hamzah zaidah yang ditambahkan pada awal kalimat atau kata, yang ditambahkan agar kata tersebut bebas dari awalan sukun. Nah, kalimat baru. Nah, fa di sini menunjukkan awal kata ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu gak ada titik koma, adanya fa, wau. Gak ada yang namanya titik koma. Ada titik, ada koma itu zaman sekarang. Ya, ada titik, ada koma, ada tanda tanya. Ini baru ya, dulu enggak ya. Nah, bahkan titik padat. ta ini enggak ada dulu ya. Patas kutu, maka dan si hamzah ini didiamkan, maksudnya apa? Tidak dibaca finutki. Pada pengucapan hamzah wasal ini tidak diucapkan idzalam taqo fi awalil kalami. Jika bukan terletak di awal kalimat. Nah, watun toku dan diucapkan bil hamzati, hamzah tersebut diucapkan idza kanat fi awalil kalami. Jika hamzah tersebut terletak di awal kata. Contohnya idhab. Nah, hamzah di sini dibaca ya. Karena apa? Di awal kata. Tapi kalau di tengah-tengah dan disambung, berarti sumadhab. Nah, bukan sumaidhab, tapi sumadhab. Ijtami sama. Ini di awal hamzah wasal dibaca ijtami. Tapi kalau disambung atau terletak di tengah kalimat, maka dibacanya wajtami. Istaghfir wastaghfir ya. Ini hamzah wasal dia hanya dibaca tatkala di awal pengucapan. Adapun di tengah-tengah dia disambung dan tidak diucapkan. Kenapa tidak diucapkan ini ya? Alasan adanya hamzah wasal agar terbebas, suatu kata itu terbebas dari pengucapan sukun. Kenapa harus dibebaskan? Karena kalau diawali sukun ya nggak bisa diucapkan. Sedangkan kalau sukun di tengah-tengah maka bisa diucapkan. Begitu ya. Lalu di sini disebutkan mawadi. Apa itu mawadi? Tempat-tempat hamzatil wasli. Tempat-tempat adanya hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini terletak di beberapa kalimah ya, di beberapa kata. Yang pertama hamzah wasol pada fi'il amr sulasi. Jadi fi'il amr sulasi mayoritas menggunakan hamzah wasol ya, mayoritas menggunakan hamzah wasol ya. Contohnya uktub, ijlis, iqra. Nah, ini ada hamzah wasol. Kenapa harus ditambah hamzah wasol? Nah, karena kalau enggak ditambah hamzah wasol maka diawali sukun. Nah, karena kaidah dari fi'il amr itu kan menghapus huruf mudhara'ah. Kalau huruf mudhara'ah dihapus, otomatis kata setelah huruf mudhara'ah menjadi kata awal. Dan sulasi itu sulasi mujarod. Nah, di sini maksudnya sulasi mujarod itu dia awalan dari katanya itu berubah menjadi sukun. Nah, sehingga tidak bisa dibaca. Ya, maka harus ada hamzah wasal. Yang kedua itu pada fi'il madi, humasi, dan sudasi. Dan fi'il amrnya dan masdar-masdarnya. Ya. Jadi ada beberapa fi'il amr untuk humasi dan sudasi. Nah, kalau diperhatikan itu ada hamzah wasalnya semua ya. Ifta'ala, istaf'ala, if'ala, if'alla. Nah, ada semua ya. If awala, if awala. Ini ada hamzah wasalnya. Nah, hamzah wasal di sini ditambahkan ya karena memang wazannya demikian. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga di beberapa kata-kata tertentu ada ibnu, ibnatu, imro'atun, isnani, isnatani, ismun dan sejenisnya. Nah, ini enggak usah dicari satu persatu apa aja yang diawali hamzah. Intinya yang diawali hamzah kata-kata isim ya. Biasanya yang seperti ini isim. Isim-isim yang diawali hamzah wasal ini kaidahnya sama, dia tidak dibaca kalau di tengah-tengah kalimat, hanya dibaca di awal kata saja. Di awal kalimat saja. Nah, lawan dari hamzah wasal itu adalah hamzah qat'i. Hamzah wasal itu kan hamzah yang ditambahkan. Karena apa? Karena awal katanya itu sukun, jadi perlu ditambahkan hamzah wasal. Adapun hamzah qat'i ini bisa berupa huruf asli. Bisa berupa huruf asli seperti akala, ya, akhoda, ini pakai hamzah qat'i. Jadi perbedaan yang sangat signifikan antara hamzah wasal dan hamzah qat'i untuk penggunaan, yaitu hamzah wasal tidak bisa masuk kata asli, sedangkan hamzah qat'i masuk ke kata asli. Dan hamzah qat'i ya selalu dibaca, ya, hamzah qat'i selalu dibaca, tidak seperti hamzah wasal yang kadang dibaca, kadang tidak dibaca. Nah, dan hamzah qat'i ini ada pada beberapa kondisi. Yang pertama, pada fi'il madi rubai, yaitu wazan af'ala, ya, af'ala dan fi'la, di mana hamzah ini termasuk fi'il madi, fi'il amr, dan juga masdarnya, ya. Af'ala yuf'ilu if'alan, af'il. Lalu ada juga fi'il mudori, ya, fi'il mudori musnad ilal mutakallimi, yang menggunakan domir mutakallim. Apa itu mutakallim? Mutakallim itu orang berbicara. Ya. Ajlusu. Nah, ajlisu, aku duduk. Nah, ini pakai hamzah qat'i. Aqra'u, aku membaca. Nah, ini pakai hamzah qat'i. Sawa'un kana al-fi'lu sulasian au ruba'ian au khumasian au sudasian. Dan ini berlaku pada semua fi'il yang ada. Nah, karena apa? Karena hamzah ini berupa hamzah mudoro'ah, di mana hamzah mudoro'ah ini kan huruf mudoro'ah ini tidak terpengaruh dengan dia itu fi'il sulasi kah, ruba'i kah, atau semisalnya, tidak berpengaruh sama sekali. Aku ya pakai hamzah mudoro'ahnya, ya. Kami ya pakai nun. Kamu laki-laki ya pakai ta, ya. Dia laki-laki ya pakai ya. Enggak ada perubahan antara jumlah huruf yang ada pada fi'il tersebut. Dan yang ketiga, ada pada wazan af'ala. Nah, ini hamzah qat'i. Dan enggak cuma ini, ada juga huruf kata-kata yang memang aslinya menggunakan hamzah qat'i, ya. Nah, akala tadi, akhoda, sa'ala. Nah, ini ada hamzah qat'inya. Begitu. Nah, ini hamzah wasal dan hamzah qat'i, di mana hamzah qat'i ini ya seperti huruf-huruf pada umumnya, ya, intinya, ya. Nah, adapun hamzah wasal, dia ditambahkan pada apa? Pada huruf yang diawali, pada kata yang diawali sukun agar bisa dibaca, begitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, dipersilahkan, ya. Kalau nggak ada, kita lanjut, ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai sohih dan mu'tal. Nah, ini bekal untuk belajar di sorof 3, sohih dan mu'tal. Mungkin sudah pernah disinggung ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang sohih dan mu'tal. Yang qasimu al-fi'lu bi'tibari kuwati ahrufihi wa do'fiha ila kismaini. Nah, dibagi fi'il itu berdasarkan kuwati, kekuatan dari huruf-hurufnya, wa do'fiha dan lemahnya hurufnya. Ila kismain menjadi tiga jenis, menjadi dua jenis. Ya, yang kuat itu maksudnya apa? Dia bukan dari huruf alif, waw, dan ya. Sedangkan yang lemah bagian dari huruf alif, waw, dan ya. Di mana sohih ini apa? Maka nat ahrufuhu, yang huruf-hurufnya itu bagaimana? Asliya al-asliyatu, yang huruf-huruf aslinya itu ahrufa sohihatin, adalah huruf-huruf yang sohih. Apa itu huruf sohih selain alif, waw, dan ya? Ini sohih ya, fi'il sohih. Kalau kita berkata yang kita mendengar adanya fi'il sohih, berarti apa? Fi'il yang tidak terdiri dari huruf alif, waw, dan ya. Contohnya kataba, katibun, taba, ada. Dan ingat, huruf yang bukan alif, waw, yaitu asliyah. Huruf aslinya ya, huruf aslinya bukan huruf tambahan. Seperti katiba, kataba, di sini ada alif, tapi itu kan alif tambahan dari wazan fa'ala. Bukan huruf aslinya. Kan huruf aslinya cuma fa'ala, kataba ya. Taba ada juga sama, di sini tetap sohih walaupun ada alif. Kenapa? Karena alif tersebut bukan huruf asli. Dan sohih ini ada tiga jenis. Yang pertama salim. Salim ini sohih yang paling sohih. Jadi salim ini tidak ada satupun huruf asli. Tidak ada satupun huruf aslinya itu huruf ilah. Selain ilah itu juga tidak boleh ada hamzah dan tidak boleh ada mudo'af. Apa itu mudo'af? Tasdid atau huruf dobel. Jadi tidak boleh pada salim ini yang namanya hamzah dan selain huruf ilah tidak boleh juga ada hamzah dan mudo'af atau tasdid. Nah, contohnya jahaba, akhroja, ijtama'a. Dan ingat, yang dihitung apa? Huruf aslinya, bukan huruf tambahannya. Nah, maka akhroja tetap masuk salim. Kenapa? Karena hamzah ini adalah sekedar hamzah tambahan saja, ya. Ini kelompok pertama dari sohih salim. Nah, kalau selanjutnya mahmuz, namanya juga mahmuz, apa? Diberi hamzah. Jadi mahmuz itu ada hamzahnya. Nah, berarti apa? Kalau dipisah ini berarti nanti ada perbedaan antara sohih dan mahmuz tatkala masuk pada wazan. Dan itu ada sedikit perbedaan antara sohih dan mahmuz, ya. Yaitu apa mahmuz? Maka na'ahadu ahrufihi adalah kata yang salah satu hurufnya itu ada huruf aslinya. Maka na'ahadu ahrufihi al-asliyati, salah satu huruf aslinya itu hamzatan berupa huruf hamzah. Contohnya akhoda, amaro, sa'ala, qara'a dan bada'a semuanya kan di awal di memiliki huruf hamzah di situ dan hamzahnya memang hamzah asli bukan huruf tambahan. Dan kelompok terakhir dari sahih itu adalah mudhaf itu ada kat huruf kembar atau tasdid. Nah, jadi dalam bahasa Arab kaidahnya biasanya kalau ada dua huruf sama maka dijadikan satu menjadi tasdid ya. Nah, dalam bahasa Arab mudhaf maka na ahadu ahrufihi itu merupakan setiap kata yang salah satu huruf aslinya ya mukarraron itu diulang atau double ada dua huruf yang sama pada satu kata asli itu ada dua huruf yang sama maka itu mudhaf yang sama dan ya, yang sama ligoiri ziyadatin tanpa penambahan. Dan dia ada dua jenis, mudhaf sulasi dan mudhaf rubai. Kalau mudhaf sulasi bentuknya, nah huruf kedua di tasdid. Tadinya mim, dal, dan dua dal, madada. Nah, tapi disingkat jadi madda. Farro, faroro. Nah, disingkat jadi farro. Adapun mudhaf rubai itu tinggal diulang, zalzala, waswasa. Ini ada dua jenis mudhaf. Sulasi, kalau sulasi di tasdid, kalau rubai di ulang katanya dua-dua ya. Zalzala, damdama, waswasa. Ini mudhaf pada sulasi. Adapun mu'tal itu kebalikannya dari sahih. Berarti mu'tal ada yang namanya huruf alif, waw, dan ya. Ini kita baca. Huwa makana ahadu ahrufihi itu adalah kata yang salah satu hurufnya. Asliyati ahrufihi al-asliyati. Huruf-huruf aslinya. Kata yang salah satu dari huruf aslinya itu merupakan huruf ilah. Ya, apa itu huruf ilah? Alif, waw, dan ya, ya. Contohnya wa'ada, wasaba, qala, sona, roma, hada. Nah, ini semuanya ada yang namanya huruf ilah. Maka dia masuk fi'il mu'tal. Nah, ini untuk sahih dan mu'tal. Sahih itu tanpa huruf ilah, mu'tal itu dengan huruf ilah. Sahih terbagi menjadi berapa? Tiga, ada salim. Nah, lalu ada mudhaf, berarti ada huruf kembar. Nah, mudhaf kan ada yang pada rubai, ada yang pada sulasi. Kalau sulasi hurufnya di sukun, huruf kedua, afan huruf kedua di tasdid, kalau rubai diulang dua huruf. Zalzala waswasa contohnya. Lalu untuk sahih satu lagi mahmuz, yaitu huruf aslinya ada hamzahnya. Dan untuk mu'tal itu yang penting salah satu huruf aslinya huruf ilah, entah alif, waw, atau ya. Wa yu'rafu as-sahihu dan dikenali yang namanya fi'il sahih dan mu'tal dan fi'il mu'tal minal af'alil mudhari'i al-mazidi fihi biruju'i ilal madi al-mujarradi. Dan cara mengetahui fi'il itu sahih atau mu'tal dari fi'il-fi'il mudhari mazid nah, fihi dari fi'il rubu' mudhari mazid itu kalau pengen tahu mu'tal atau enggak perlu dikembalikan dulu ke wazan madi mujarad dulu ya. Nah, jadi intinya dalam sorof kalau bingung, kalau sulit coba kembalikan ke wazan madi mujarodnya dulu ya. Kembalikan ke sana, biasanya ketemu jawabannya. Bingung misalnya, kok ini wazannya mirip, bisa masuk wazan A, bisa masuk wazan B. Cara tahu yang benar wazan yang mana, gimana? Kembalikan ke fi'il mujarodnya. Ya, kembalikan dulu ke fi'il mujarodnya. Nah, kira-kira nanti ketemu. Begitu. Nah, ini untuk sahih dan mu'tal. Ya, ada pertanyaan sampai di sini silahkan ya untuk sahih dan mu'tal. Apa yang saya ingin bertanya, Ustaz? Silahkan. Untuk yang di ini, Ustaz, tadi yang salim, Ustaz. Ya. Untuk contoh yang salim itu ijtama'a. Ya. Itu hamzatul wasl atau hamzatul qati, Ustaz? Kan itu ada huruf tambahan. Kenapa? Yang ijtama'a, Ustaz. Ya, kenapa ijtama'a? Untuk ininya ada alif awalannya itu hamzatul qati atau hamzatul wasl, Ustaz, yang digunakan, Ustaz. Hamzah wasl ya. Hamzatul wasl, Ustaz. Iya. Kalau hamzatul wasl itu yang enggak dibubuhin dengan alif, Ustaz, ya. Kenapa? Hamzatul wasl itu yang enggak ada dibumbuhin atau sebenarnya dia kasih hamzah, Ustaz, ya. Ya iya, enggak ada tanda hamzah seperti ini. Tapi lebih tepatnya tadi ya, ada beberapa kondisi di wazan-wazan tertentu biasanya ada pada wazan apa? Amar pada fi'il sulasi mujarad, juga ada pada amar dan madinya fi'il sulasi mujarad dua huruf, sulasi mazid dua huruf dan sulasi mazid tiga huruf. Nah biasanya disebut hamzah wasol. Intinya setelah hamzah wasol pasti sukun. Yeah. Adapun qat'i belum tentu sukun ya. Closet. Nanya Pak Ustaz. Ya silakan. Yang salim Pak Ustaz, yang ya. Akhroja. Ya. Itu kenapa bukan masuk Mahmud Pak Ustaz? Mahmud. Akhroja itu sulasi mujarodnya apa? Akhroja ya. Ya ada hamzahnya enggak? Enggak ada. Ya, itu ya. Jadi dikembalikan ke sulasi mujarod. Nah, jadi yang dihitung itu sulasi mujarod. Tiga huruf asli atau rubai mujarod ya, empat huruf asli. Yang diperhatikan di situ ya. Untuk sahih dan mu'tal. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke fi'il ta'ajub. Nah, kemarin sudah sedikit dibahas fi'il ta'ajub itu yang menunjukkan rasa kagum ya. Yang fi'il ta'ajub ini ada dua sigot. Nah, dua bentuk untuk ta'ajub. Nah, fi'la ta'ajubi, dua fi'il ta'ajub. Jadi disebutkan ada dua bentuk fi'il ta'ajub. Wahuma, dan dua fi'il tersebut adalah sigotani, dua bentuk fi'il ta'ajubi yang digunakan untuk kagum. Minasai'i, kagum atau takjub pada sesuatu, wayakunani, dan kedua fi'il tersebut ala wazni, antara menggunakan wazan ma'af'ala dan af'il bih. Jadi ada dua wazan fi'il ta'azub, itu ma'af'ala dan af'il bih. Contohnya, ma'ahsana al-baitu, wah bagus banget rumah tersebut. Atau akrim bi Muhammadin, wah mulia banget Muhammad itu. Ma'akabaha khianata, tercela sekali khianata, perbuatan khianat tersebut. Ajmil bil baiti. Bagus banget rumahnya. Indah sekali rumahnya. Nah, ini ta'ajub ya. Nah, boleh dua ya, ma'af ala atau afil bi. Kapan digunakan ya? Bebas ya, mau kapan saja ya. Yang penting tatkala takjub atau kagum dan sejenisnya. Ma'ajmala manzuri, wah indah sekali pemandangannya. Akbih bil jahli, tercela sekali kebodohan tersebut. Ma'asbaro Muhammadin, duh sabarnya Muhammad. Lim bi alien, pinter banget Ali itu. Nah, gitu. Itu ta'ajub ya. Bisa dua, bebas dipakai kapan, ma'af ala atau af'il bih, bebas. Ini ya untuk materi yang ada pada sorof 2. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ustaz. Ya silakan. Untuk latihan soal kemarin dibahas nggak Ustaz? Nanti ya kalau ada waktu kita coba bahas ya. Ya, benar Ustaz. Nah, kita lanjutkan ke ringkasan pelajaran khulasatu tasrif af'alil wal asma'i. Nah, ini ringkasan tasrif pada fi'il dan isim. Nah, di mana fi'il itu kemarin sudah diketahui ada dua, jamid dan mutasarif. Jamid itu apa? Tidak bisa ditasrif seperti laisa, bisa ya, dan semisalnya ya. Ada juga mutasorif. Mutasorif itu bisa ditasrif. Maksudnya ditasrif ini dirubah menjadi satu bentuk fi'il ke bentuk fi'il yang lain, dari fi'il madi ke mudori, dari mudori ke amr. Kalau jamid itu biasanya kalau dia madi terus, mudori ya mudori terus, amar ya amar terus. Adapun mutasorif, ini terbagi menjadi dua, ada mutasorif sempurna, ada mutasorif yang tidak sempurna. Ya, tam atas setamut tasrif dan nakisut tasrif. Nah, kita lihat jamid itu apa. Jamid ini yang dikatakan oleh Ustadz Aceng Jakaria, yaitu huwa madala, itu adalah setiap fi'il yang dia menunjukkan terhadap makna mujarodin aniz zamani, yang makna tersebut tidak terkait dengan waktu. Nah, ini fi'il-fi'il khusus ya, gak ada waktunya. Kodia bisa disebut fi'il, nah dikarenakan dia masih menerima tak taknis sakinah. Contohnya laisa. Ya, laisa kan enggak ada waktunya ya. Laisa. Tapi apa? Dia menerima tak taknis kalau yang dinafikan itu laki-laki laisa. Kalau yang dinafikan perempuan ya laisat. Nah, tergantung isim laisanya apa. Kalau isim laisa laki-laki ya tanpa ta, kalau isim laisanya perempuan ya pakai ta. Nah, di sini para ulama menyimpulkan laisa itu fi'il. Layak balu tahawuli minasigoti yang fi'il tersebut tidak menerima perubahan dari satu sigoh ke sigoh yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau madi ya madi terus, nggak bisa berubah jadi mudori. Ya begitu juga kasusnya tatkala dia menjadi mudori atau amar. Contohnya asa, semoga ya, bisa, jelek. Nah ini dua ini. Dia pas dia nggak mungkin asa ya su enggak ya bisa ya isu nggak bisa ya nggak bisa dan di antara fiil jamid ini ada yang dia madi selamanya. Nah, madi selamanya contohnya laisa dan ma. Begitu juga bisa dan asa ya. Wa minhu dan di antara fi'il jamid itu yulazimu sigotul mudori, terus-terusan pada sigoh mudori. Contohnya yahitu ya, contohnya apa? Yahitu. Yang maknanya itu yasi'u. Maknanya yasi'u yaitu menakar ya. Dan diantaranya juga amar terus. Nah, hata, tunjukkanlah, ta'ala, kemari, hab, anugerahkanlah. Ya. Nah, adapun mutasorif, nah itu berarti bisa dirubah ke satu sigoh ke sigoh yang lain, bisa memadi ke mudori, mudori ke amar. Wa madala dia menunjukkan setiap hadasin muktaronan bizamanin, setiap kejadian yang diikuti dengan waktu, setiap kejadian yang disandarkan kepada waktu, yakbalu tasarrufu yang dia itu bisa menerima yang namanya perubahan dari sigoh satu ke sigoh yang lainnya. Kataba jadi yaktubu jadi uktub. Nah ini mutasorif. Dan mutasorif ini ada dua jenis. Ada yang tam, sempurna. Ada yang tidak sempurna, nakis. Kalau tam itu bisa seperti di atas. Ya, ma. Huwa dia merupakan ma setiap fi'il mutasorif. Yang yaji'u yang bisa di mendatangkan dari fi'il tersebut, fi'il madi, mudori, dan amr lengkap tiga-tiganya. Nah, fataha yaftahu iftah, khoroja yahruju uhruj. Nah, ini tam mutasorif. Adapun nakis itu gimana? Berarti apa? Wa malam ya'ti minhu madi, mudori, wal amru jami'an. Dia itu gak bisa menjadi madi, mudori, dan amar secara keseluruhan. Nah, bisanya cuma dari madi ke mudori, atau dari madi ke amaru, nah tidak bisa keseluruhan. Contohnya ini yang pertama, ada yang ada mudorinya saja, ada madi dan mudori. Yang pertama itu ada madi dan mudori saja. Contohnya kada, nah, kada dan yakadu. Nah, kada dan yakadu artinya apa? Susah payah, ya, bersusah payah. Lalu mabariha dan layabrohu. Mabariha dan layabrohu ini apa? Saudari-saudari kana, ya. Saudari kana. Jadi saudari kana itu ada yang di saudari kana ini lengkap, ya. Ada yang mutasorif, tam, nakis, dan juga jamid ada di saudari kana semua. Dan di antaranya ada yang hanya bisa mudori dan amr saja. Contohnya yadzur. Jadi zur. Yada. Jadi da. Membiarkan, ya, yadur artinya membiarkan, da itu tinggalkan, ya. Da yari buka ila ma la yari buka. Nah, hadis arba'in, ya, da tinggalkan, tinggalkanlah yang malah membuatmu ragu-ragu ke hal yang tidak membuatmu ragu-ragu. Contohnya. Nah, ini untuk fiil ada jamid, ada mutasorif. Kalau jamid tidak bisa berubah sama sekali dari fiil, madi ke mudori ke amr gak ada. Nah, cuma satu bentuk, entah amr saja, mudori saja, atau madi saja. Ada juga yang dia bisa ditasrif sempurna, ada fa'il madi mudori amar, ada juga yang tidak sempurna, ada madi mudori saja, ada mudori amar saja. Dan bentuk-bentuk fi'il mutasorif, nah di sini ada madi, mudori, dan amar. Nah, fi'il madi gimana? Madala ala mana ma ala maknan fi nafsihi muktaronin bizamanin madi, itu fiil yang diawali yang menunjukkan makna lampau. Nah, ini insya Allah sudah pernah kita belajar, ya. Dan tanda fiil madi ini menerima yang namanya ta'anis sakinah, yaitu katabat, koroat, ta yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan tunggal orang ketiga. Ini fi'il madi. Bisa juga tak domir. Nah, tak domir ini apa? Tak yang lain yang digunakan untuk domir. Seperti kata betu, natu. Kata beta, kata beti. Nah, ini tak domir. Kalau ada tak domir ini, maka dia fi'il madi. Istiqaquhu, pengambilan katanya. Nah, sumber kata tersebut dari mana? Yukhadu, diambil. Madi, al-madi, fi'il madi tersebut diambil dari masdar terhadap wazan mukhtalifatin. Pada wazan yang berbeda-beda. Jadi aslinya madi itu dibentuk dari mudori. Kok bisa? Mudori kan lebih rumit. Masdar, ya, maaf. Madi itu diambil dari masdar. Kok bisa? Bukannya masdar itu lebih rumit dari madi. Kenapa bukan masdar yang diambil dari madi? Nanti, karena nanti akan berimbas pada yang namanya fi'il tatkala ada yang namanya huruf ilah. Nah, ini bisa ketahuan kok kenapa dipilih awalan masdar. Karena di masdar itu biasanya semua hurufnya benar-benar asli, sedangkan madi itu terkadang hurufnya itu sudah dirubah. Nah, kita lihat nanti di sorof 3. Nah, ini untuk dan jenis-jenis polanya atau sigohnya pada fi'il madi. Yang pertama, tak dilihat dari huruf asli dan tambahannya itu ada dua ya untuk fi'il. Ada mazid, ada mujarod. Kalau mujarod tanpa huruf tambahan, mazid itu ada huruf tambahan. Nah, ini sudah pernah dibahas sulasi mazid, rubai mazid, rubai mujarod, sulasi mujarod. Lalu kalau jumlah hurufnya itu dibedakan menjadi empat, ada sulasi, rubai, humasi, dan sudasi. Tiga huruf, empat huruf, lima huruf, dan enam huruf. Jumlah huruf totalnya ya. Bukan jumlah huruf asli, tapi jumlah huruf total. Kalau jumlah huruf asli cuma dua, sulasi dan mujarod, sulasi dan rubai. Akan tetapi kalau jumlah seluruhnya itu ada empat, sulasi, rubai, humasi, dan sudasi. Tiga, empat, lima, dan enam huruf. Nah, ini dari jumlah huruf keseluruhannya ada empat, tiga, empat, lima, dan enam huruf. Adapun dari dilihat dari huruf awalnya ada beberapa jenis. Yang pertama diawali dengan hamzah wasal, sudah kita hamzah qat'i, nah sudah kita bahas. Yang kedua makana mabdu'an bi hamzatil wasli, diawali hamzah wasal, nah sudah. Dan yang selanjutnya tidak diawali dengan keduanya seperti kataba, qara'a dan semisalnya. Di sini fa'ala, tafa'ala, dan tafa'ala. Nah, ini aslinya mengulang yang sudah kita bahas ya. Diulang lagi. Lalu dilihat dari penyebutan fa'il dan tidaknya ada dua. Maklum adanya fa'il, majhul tidak adanya fa'il ya. Cara membentuk maklum dan majhul sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Lalu dilihat dari makmulnya. Makmul itu yang menerima amalan alias objek. Ini ada dua ya, lazim dan mutaaddi. Lazim itu tidak ada objek, mutaaddi ada ya. Doroba, nah memukul pasti ada yang dipukul. Akhroja mengeluarkan, pasti ada yang dikeluarkan. Istagfaro meminta maaf, pasti ada yang diminta. Sedangkan lazim tidak ada. Yang namanya lazim itu tidak ada objek. Hasuna bagus, ya gak ada objeknya. Kalau membaguskan baru ada. Tapi kan bagus gak ada, telah bagus. Lalu yang keenam dilihat dari tasrifnya itu ada jamid dan mutasorif. Kalau jamid itu berarti apa? Tidak bisa berubah. Dia hanya satu bentuk saja seperti laisa, nikma, dan bisa. Gak bisa ada mudori dan amrnya. Kalau mutasorif dia bisa berubah-ubah. Ya. Entah dia tam, bisa madi mudori amar, bisa juga nakis madi mudori saja atau mudori amar saja. Lalu terakhir ditinjau dari kuat atau tidaknya huruf tersebut, maka ada dua, sohih dan muqtal. Nah, ini sudah dibahas, sohih itu tidak ada alif waw ya, muqtal itu ada alif waw dan ya. Nah, ini aslinya meringkas yang sudah kita bahas, dicoba dilihat satu persatu pada fi'il madi, mudori, dan amr. ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini ya untuk pertemuan kali ini. Nah, kita akhiri dengan ringkasan dari fi'il madi ya, di mana fi'il madi dan juga sebelumnya kita mempelajari apa hamzah wasal dan hamzah qat'i, lalu ada juga yang namanya fi'il ta'ajub ma'af ala dan af'il bih, lalu ada juga yang namanya tasrif. Nah, tasri, jamid dan mutasorif ya. Nah, di mana jamid itu tidak ada bentuk lain selain satu bentuk saja, entah dia mudori saja, madi saja atau amr saja atau mutasorif bisa dirubah. Lalu kita ringkas beberapa materi di madi itu, ternyata di madi itu dibentuk dari fi'il masdar, di mana masdar tersebut memang kenapa dipilih masdar, karena menunjukkan huruf-huruf asli pada fiil tersebut. Lalu ada juga kita lihat pembagian fiil berdasarkan yang pertama huruf aslinya, ada mujarad huruf asli ya, huruf asli saja atau ada tambahan ke mujarad dan mazid. Nah, lalu ada jumlah huruf, ada sulasi, rubai, humasi dan sudasi. Ada juga huruf awal, ada hamzah qat'i, ada hamzah wasal, ada yang bukan hamzah. Ada juga dilihat dari ada fa'ilnya atau ada maf'ul bihnya atau tidak, ada ma'lum dan majhul. Lalu dilihat dari maf'ul bihnya ada muta'addi dan lazim, dilihat dari tasrifnya ada jamid dan mutasarif, dan terakhir kuat atau tidaknya huruf ada sahih dan mu'tal. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, sampai di sini dipersilahkan. Apun nanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Yang jamit Pak Ustaz. Ya. Aisyah itu kan saudaranya Kana ya Pak Ustaz ya. Oh. Itu kan isim Kana gitu. Kok jadi fiil gitu Pak Ustaz? Nah, Kana wa ahwatuha adalah fiil-fiil nakis. Oh. Yang isim Kana itu mubtada. Oh, pada saat isim Kana itu jadi mubtada gitu Pak Ustaz ya. Bukan, isim Kananya mubtada. Oh, isim kananya mubtada. Ya enggak masuk ke isim kananya ya Pak. Iya, isim kana ya isim. Isim iya, kana, iya. Isim laisa ya isim. Adapun laisanya ya, laisanya dan kana dan saudari-saudarinya kan itu fi'il nakis ya. Syukran Pak Ustaz. Silahkan ya kalau ada pertanyaan lagi. Nah, kalau udah ada, ya alhamdulillah kita sudah selesaikan materi kita sampai halaman 94 ya, nanti insya Allah kita lanjutkan. Nah, ini aslinya cuma ringkasan-ringkasan, nah banyak yang diulang-ulang. Nah, ini mungkin yang agak kurang saya suka di buku ini ya, terlalu banyak basa-basi ya, jadi nggak seperti buku-buku lama ya yang dia itu lebih to the point. Nah, dan ya, jadi ya sabar ya. Jadi aslinya ini tebel, insya Allah cuma ulang, ya. Cuma ngulang. Apalagi sorof tiga, nah bahas satu kaidah, terus ada kaidah baru ya isinya sama. bisa demikian. Nah, jadi jangan terlalu dipikirkan, apalagi ya, nanti ini setelah ini, setelah sorof 2 ini, sorof 3 itu materi-materi yang aslinya kalau dibiasakan ya nanti bisa sendiri walaupun nggak hafal kaidah. Ya. Jadi karena dalam bahasa Arab itu yang penting itu dicoba, dicoba, dicoba, bukan dihafal kaidahnya. Dihafal kaidah memang betul bisa, nah tapi kan kalau nggak coba, nggak pengalaman ini nggak bisa ya. Soalnya bahasa itu ada bisa karena terbiasa ya. Nah dulu orang Arab kalau mau anaknya bisa bahasa Arab fasih bukan dikursuskan ke guru ya, nah tapi disuruh tinggal di lingkungan yang masih menggunakan bahasa Arab yang fasih ya, bukan dititipkan ke apa, ke pondok, ke apa gitu buat belajar bahasa Arab, enggak, nah malah dititipkan ke orang Baduy, ke orang nomaden. Kenapa? Ya karena bahasa Arabnya masih asli itu dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu demikian ya, pengen bahasa Arab asli, bisa ngomong bahasa Arab asli ya, disuruh ke kampung nomaden ya, gitu. Jadi ya mereka belajar kaidah enggak ya, enggak belajar kaidah, enggak ngafal tasrif, enggak ini itu, tapi kok bisa baca. Nah, yang lebih ini ya, yang lebih abstrak dari bahasa Arab sekarang ya, dulu kan sa, sin, shin itu enggak ada bedanya, jim, ho, ha ini enggak ada bedanya ya, jadi titik itu belum ada dulu ya. Tapi kok bisa dibedakan? Nah, kan biasa karena terbiasa. Cuma pembiasaan ini kan harus dari kecil dan lama ya. Nah, jadi adanya kaidah, adanya tasrif ini aslinya agar mempercepat. Nah, sehingga tidak perlu tinggal lama di suatu tempat berbahasa Arab begitu. Apa Ustaz? Ya silakan. Pengalaman Ustaz dalam menerjemahkan bahasa Arab itu gimana Ustaz? Pengalaman dalam bahasa Arab, yang pertama sering-sering baca bahasa Indonesia dulu. Kenapa? Karena harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai menerjemahkan dengan kaku, dan coba menerjemahkan itu dengan bagaimana? Mencoba untuk selalu menginginkan makna yang diinginkan oleh setiap huruf yang ada dalam bahasa Arab. Harus dicoba demikian. Dan untuk menerjemahkan ya memang apa? Harus sering dicoba ya. Kalau saya pribadi memang ada perubahan dalam cara menerjemahkan di awal-awal belajar sampai sekarang. Mungkin dulu di awal belajar saya agak terlalu perhatian, nah paling menerjemahkan ya ikut kata orang lain. Nah, sekarang lebih mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi percuma kita menerjemahkan itu mencoba untuk menerjemahkan tapi hasilnya bukan bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Orang Indonesia tuh gak ngomong kayak gitu, kok diterjemahkannya kayak gitu. Nah, demikian. Nah, jadi pengalaman menerjemahkan ya itu. Nah, sering-sering, jadi sering baca kitab, nah, sering dengar ustad-ustad menerjemahkan. Nah, dan sering-sering dilatih membaca kitab, mungkin diawali dari mengikuti kajian-kajian yang memang membaca kitab. Nah, bukunya itu dibaca, bukan sekedar ustadznya pakai buku, jamaah gak bawa buku gak masalah. Nah, ini gak bisa ya. Harus yang memang belajarnya baca dari buku tersebut. Nah, harus dicoba. Nah, ya memang saya menerjemahkan diawali dari ya lihat cara ustadz baca ya, setiap cara ustadz untuk menerjemahkan seperti apa begitu ya. Nah, nanti ada gayanya tersendiri. Nah, jadi ya harus sering ya. Kalau saya pribadi banyak jam terbang untuk menerjemahkannya sambil kajian. Sambil kajian, kalau dirasa cukup bisa ya dengar kajian full bahasa Arab. Entah ada subtitle Indonesia atau enggak ada. Tapi kalau saya pribadi untuk kajian full bahasa Arab cuma mengikuti yang memang pelajaran bahasa Arab untuk pelajaran umum belum mengagendakan. Tapi kalau pelajaran khusus bahasa Arab, kalau saya dengar rekaman biasanya memilih yang menggunakan bahasa Arab dibanding yang bahasa Indonesia. Kenapa? Karena harus dilatih ya. Kalau belajar bahasa Arab aja pakai bahasa Indonesia, gimana mau bisa bahasa Arab ya? Begitu. Jadi ya paling gampang ya nyari kajian, rekaman kajian, beli buku, coba diterjemahkan, lihat terjemahan ustaz. Nah, itu paling simpel itu ya. Nah, untuk menerjemahkan. Nah. Nah, dan biasanya yang seperti ini carinya yang cari isinya, cari rekamannya atau kajiannya yang memang ini ya, bahas buku tersebut, bukan pakai tema-tema tertentu. Biasanya menerjemahkannya enggak bukunya itu enggak terlalu dibaca ya. Maksudnya enggak terlalu dibaca, tidak kayak tadi ya, misalnya bawa buku, bawa kitab, tapi ya jemaah enggak bawa kitab enggak masalah. Jadi coba carinya yang benar-benar baca tersebut ya. Kalau saya pribadi biasanya untuk kayak gini biasanya Ustaz Aris dan beberapa ustaz yang saya ikuti ya. Jadi cukup ya untuk pelajaran kali ini. Kita tutup dengan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.